Tak tahan aku beristri kamu, kalau caramu nekat begitu. Kredit ini, kredit itu, ngutang sini, ngutang situ. Padahal kamu tahu apa kerja suamimu, padahal kamu tahu berapa gaji suamimu, goblok. Tak tahan aku beristri kamu, kalau caramu bengal begitu. Ngeceng ini, ngeceng itu, ngeluyur sini, ngeluyur situ. Sewaktu aku kerja supaya dapur berasap, sewaktu aku lembur biar hidup bisa tegap, goblok. Istriku, aku tahu perempuan memang diciptakan dari tulang rusuk kaum lelaki. Istriku, aku tahu karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Oh, maka tugas aku membuat lurus. Tapi kamu memang sulit diurus. Berulang kali ku ucapkan dengan cara halus, tapi gerbang telingamu sulit ditembus. Aku pun capek. Tak ada lagi jalan terbaik agar dirimu bebas berlaku. Kita pisah, kita cerai, daripada makin kusut tulis pernyataan bahwa kita berdua setuju. Soal langkah talak bilang saja berapa maumu, terserah. Istriku, terserah. Istriku, terserah.